Boleh minta suaranya sedikit, Masku? Ayo ya, satu, dua, tiga. Pancen dekowe babu nuruti ibu jare nerani ra oleh kita opo koyo ngene suwi.